بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kitab Adawu Dawa' lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada pasal hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akibatkan karena sebab dosa-dosa, ya. Yang seharusnya seorang hamba senantiasa menghadirkannya di depan mata dia, ya. Bahwasanya dosa dia, ya, kemaksiatan dia akan menghadirkan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya qala rahimahullah taala wa minha makrullah bil makiri wa mukhata'atuhu lil mukhati'i wastihza'u bil mustahzi'i wa izaghatuhu liqalbi zaiqi 'anil haqq. Di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadirkan setiap saat di depan kita, di depan mata kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang yang berbuat makar, ya. Maka jangan merasa aman kalau berbuat zalim kepada orang lain kemudian tidak mendapatkan balasan di dunia, ya, dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, ya, menimpakan keburukan kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi. Lawannya tidak tahu, musuhnya tidak mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari perbuatan dia. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Orang yang berbuat makar, mendolimi orang lain dengan cara yang tersembunyi, ya, maka makarnya itu akan kembali pada dirinya sendiri, ya. Keburukan itu akan kembali kepada dia sendiri. Demikian pula perbuatan khida, ya, pengkhianatan, istihza, ya, pelecehan. Demikian pula hati seorang hamba yang condong kepada keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia, ya, tidak diberi taufik untuk al-haq. Qala minha naqsul qalbi hatta yara batil haqqan wal haqqo batila wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan wa yufsitu wa yara annahu yuslih wa yasuddu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha wa yastari dhalalata bil huda wa yara annahu 'alal huda wa yattabi'u hawahu wa huwa yazumu annahu muti'un li maulah wa kullu hadha min 'uqubati dhunub al-jariyati 'alal qulub. Di antara hukuman dosa, ya, hukuman kemaksiatan adalah Allah balik hati dia, hatinya mankusah, ya, terbalik, yakni pandangan hatinya berubah, berbalik. Yang batil nampak hak bagi dia, yang hak nampak batil bagi dia, yang ma'ruf nampak mungkar, yang mungkar terlihat ma'ruf bagi dia. Dan karena pandangan demikian, ya, penglihatannya demikian terbalik, maka dia pun amalannya demikian. Dia berbuat kerusakan kesana kemari, lisannya, tangannya, anggota tubuhnya berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi dia melihat dirinya sedang berbuat islah, dirinya sedang membuat perbaikan, membuat maslahat, ya. Ini diantara bentuk hukuman dosa, ya. Karena sebab dosa dia, dia tidak merasa, tidak sadar sedang berbuat kerusakan. Dia yakin, dia mantap, saya berbuat kebaikan, ya. Dia berbuat maslahat. Qala wa yasuddu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha, demikian pula dia menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang lari dari al-haq, menyebabkan orang tidak mau mengikuti al-haq, menjauh dari al-haq dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, ya. Tetapi dia melihat dia sedang berdakwah ke jalan al-haq, ya. Menganggap dirinya berada di atas dakwah kepada al-haq, ya. Wa yasari dhalalata bil huda, dia beli kesesatan dengan bayaran petunjuk, dengan bayaran huda, ya. Dia korbankan petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Itu di dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu, tidak merasa dirinya. Wa yara annahu 'alal huda wa yattabi'u hawahu wa huwa yazumu annahu muti'un limaulahu, membeli kesesatan dengan petunjuk dalam keadaan dia melihat dirinya di atas petunjuk, mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan dia menyangka dirinya mentaati Rabbnya Subhanahu wa taala. Maka semuanya ini termasuk dari hukuman-hukuman dosa yang berlaku pada hati seorang hamba. Baik, walaupun jasadnya sehat, jasadnya kuat, ya, badannya sehat, badannya kuat, akan tetapi hatinya ini tadi rusak, hatinya sakit, bahkan sampai mati, terbalik hatinya. Ya. Waliyadzubillah, karena sebab dosa-dosa dia. Taib qala minha hijabul qalbi anir rabbi fid dunya wal hijabul akbaru yaumil qiyamah, dan di antara hukuman akibat dari perbuatan dosa bahwasanya seorang hamba hatinya tertutup dari Rabb-nya di dunia, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal perintah Rabb-nya, tidak mengetahui larangan Rabb-nya di dunia, tidak kenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sama sekali, tertutup hatinya. Apa yang dia inginkan halal bagi dia, apa yang disenangi hawa nafsunya dia kerjakan. Qala al-hijabul akbar yaumil qiyamah, kemudian hijab yang besar pada hari kiamat tertutupi dari melihat Rabb-nya Subhanahu wa taala. Qala kama qala Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka kotor karena sebab dosa-dosa yang mereka kerjakan, dosa-dosa yang mereka usahakan, yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka, mengotorinya. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhalang dari melihat Rabb-nya nanti di akhirat. Ini dua hijab. Di dunia dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengetahui siapa pemberi nikmat kepada dia, ya. Siapa yang telah menciptakan dia, tidak mengenalnya. Kemudian di akhirat dia tertutupi dari melihat Rabbul Alamin. Qala faman adhumu dzunubu an yaqta'u al-masafata bainahu wa baina qulubihim, maka dosa-dosa mereka menghalangi untuk sampai, yakni memutus perjalanan, memutus jarak antara mereka dengan hati mereka, ya. Tertutup antara mereka dengan hatinya. Fayasilu ilaiha fayara ma yuslihuha wa yuzakiha wa ma yufsiduha wa yuskiha, sehingga dia tidak mampu untuk sampai kepada hatinya, untuk melihat, memperbaiki hatinya, apa yang bagus untuk hatinya, apa yang membersihkan hatinya. Dia tidak mengetahui apa yang merusak, apa yang mencelakakannya. Dia tidak bisa untuk sampai padanya. Qala an yaqta'u al masafata baina qulubihim wa baina rabbihim. Demikian pula dosa-dosanya dia tadi menghalangi dia, menutup antara dia, jarak dia dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengetahui Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Maka ini di dunia orang yang paling sengsara. Orang yang tidak mengetahui, tidak mengenal Rabb yang menciptakan dia, yang memberi nikmat dia. Qala fatasilal qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi. Dosanya itu menghalangi antara hati dia dengan Rabbnya. Padahal sampainya hati kepadanya, kepada Rabb subhanahu wa ta'ala, hati yang mengenal Rabb subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Rabbnya, itu merupakan keberuntungan yang besar, kemuliaan yang agung. Seorang hamba mengenal Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Qala wa taqarrabihi aynan wa tatiba bihi nafsan. Maka akan tentram hidup dia, menjadi bagus jiwa dia dengan mengenal Rabbnya, dekat dengannya. Qala bal kanati dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim. Bahkan dosanya, dosa-dosa dia itu menghalangi antara dia dengan hatinya sendiri, ya. Sebagaimana telah disebutkan kemarin, ya. Tidak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan hatinya, terhalangi antara dia dengan hatinya karena sebab dosa-dosa tersebut. Qala wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim. Demikian pula dosa-dosa dia, kemaksiatan dia itu merupakan hijab, penutup antara dia dengan Rabb-nya, antara dia dengan penciptanya. Maka ini hukuman yang mengerikan, ya. Orang yang jasadnya sehat tetapi hatinya rusak, hatinya mati, ya. Waliyadzubillah. Wa minha al-ma'isyatu tanqu fid dunya wa fil barzakhi wal adzabi fil akhirah. Dan diantaranya pula hukuman-hukuman dosa yang harus kita hadirkan, harus kita ingat-ingat senantiasa adalah dosa-dosa itu menyebabkan kehidupan yang sempit, menjadikan hidup sengsara di dunia, di alam barzakh, dan azab di akhirat nanti. Di alam dunia kehidupannya sempit, di alam barzakh demikian pula di negeri akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa yahsuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari azikr, dari Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka lahu ma'isatan dzanka, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, ya. Ini suatu yang lazim, suatu yang pasti, ya. Orang yang berpaling dari Al-Quran pasti hidupnya sempit. Orang yang tidak mengamalkan ajaran Al-Quran pasti hidupnya sempit, ya. Siapapun dia, apapun keadaan dia, ya. Ini di dunia hatinya sempit, walaupun hartanya banyak tetapi hatinya tetap merasa fakir, masih butuh, masih rakus, tidak puas dengan apa yang ada di tangannya, masih mengharap harta yang lain. Wa nasuru yaumil qiyamati a'ma. Kemudian di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, ya. Dalam keadaan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, ya. Berkumpul manusia seluruhnya, yang pertama sampai yang terakhir, di padang mahsyar. Tidak ada tempat yang rendah, tidak ada tempat yang tinggi, semuanya rata. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semuanya rata, ya. dan matahari dalam keadaan jarak 1 mil. Ya. Sangat panas, sangat mengerikan. Kalau dalam kondisi sehat saja, sempurna, matanya melihat, tubuhnya kuat, itu kondisinya sangat mengerikan. Ya. Lebih-lebih, dia bangkit dalam keadaan buta. Ya. Tidak bisa melihat. Maka, tentu itu sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Ya. Waliyadzubillah. Wa fusiratil ma'isyatun taku bi'adzabil qabr. Wala raib annahu minal ma'isyatid dhon. Wal ayatu tatanawalu ma huwa amin. Dan sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang sempit itu di alam kubur. Ya. Maka Ibnu Qayyim menyatakan tidak diragukan lagi bahwasannya kehidupan siksa di kuburan di alam barzah itu termasuk dari kehidupan yang sempit, ya. Sedangkan ayat ini mencakup perkara yang lebih umum daripada sekedar alam barzah, ya, sekedar azab kubur, ya. Lebih dari itu, ya. Azab kubur itu masuk di dalamnya, masuk kehidupan yang sempit, ya. Ma'isatan dongka. Akan tetapi, ayat ini tidak hanya sekedar azab kubur saja. Maka, dia lebih umum lagi, di dunia pun, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa ingkanat nakirotan fisya kilisbat fa'inna umumaha min haithul makna. Walaupun, ayat ini, ma'isatan dongka, kalimat nakiro, kata nakiro, isim nakiro, konteksnya isbat, ya. Asal maknanya mutlak, ya. Tetapi keumumannya dari maknanya, ya. Dari makna konteks ayat ini, qala fa innahu subhanahu rattabal ma'isata dongka alal i'rad an dzikrihi fal mu'ridu anhu lahu min dongkil ma'isati bihasabi i'radihi. Wa in tana'ama fid dunya bi'asna fin ni'am fa fi qalbihi minal wasati wadhulli wal hasarati allati taqta'ul qulub. Maka sungguhnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akibat kehidupan yang sempit itu karena berpaling dari Al-Qur'an. Kehidupan yang sempit itu akibat dari seseorang berpaling dari az-zikr, ya. Maka ini kelas orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dia mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang menjadi sempit seorang hamba itu sesuai dengan berpalingnya dia dengan dari Al-Qur'an. Semakin besar berpalingnya dia, maka semakin sempit kehidupan dia. Sempitnya kehidupan seorang hamba itu sekadar sebesar berpalingnya dia dari Al-Qur'an. Ya. Semakin banyak berpalingnya, semakin sempit hidupnya. Walaupun dia bernikmat-nikmat di dunia ini dengan berbagai macam nikmat. Ya. Makanan, rumah, kendaraan, apapun. Pakaian, semuanya mewah. Dia bersenang-senang dengannya. Maka fa fi qalbihi minal wahsati wadzul wal hasarat allati taqta'ul qulub. Tetapi di hati dia itu terdapat wahsyah, ya. Keterasingan, kerendahan, penyesalan yang memotong, memutus hati seseorang, ya. Kesedihan yang sangat besar pada hati dia, ya. Walaupun secara zahir bergelimang dengan kemewahan. Wal amaniyal batilati wal adzabil hadiri ma fihi. Dan demikian pula pada hatinya itu dapat angan-angan yang batil, ya. Suatu angan-angan yang muncul pada hati dia yang tidak mampu dia realisasikan, ya. Itu bentuk azab, ya. Seseorang berkeinginan sesuatu tidak mampu dia lakukan, tidak mampu dia dapat, itu azab, ya. pengen ini, pengen itu, ya. Semuanya diinginkan. Tidak ada yang tercapai. Itu azab, ya. Baik. Maka itu adalah azab yang hadir, ya. Ada pada saat itu, yang ada pada hati dia. Walaupun jasadnya berkelimang dengan harta. Qala wa inna ma yuwarihi anhu sakra sahawati wal isku wa hukubu dunya war riasa. Nah, kemudian kenapa mereka nampaknya senang-senang, wajahnya tertawa, wajahnya berseri-seri nampaknya, ya. Hanya saja azab batin dia itu dia sembunyikan karena dia tersembunyi dengan mabuk syahwat, ya. Dan kasmaran terhadap cinta dunia dan kedudukan, ya. Itu yang menyebabkan dia bisa tersenyum, bisa tertawa, ya. Dia tutupi keringnya hati dia tadi, ya. Gersangnya hati dia itu dengan mabuk, dengan syahwat dan dunia itu tadi, kepemimpinan dunia dan seterusnya. Qala wa illam yantamma ila dhalika sakrul khamri. Fa sakru hadhil umur a'zam min sakril khamr. Walaupun tidak ditambah dengan mabuknya khamr, ya. Maka mabuknya perkara-perkara ini tadi, ya. Syahwatnya terhadap dunia, syahwatnya terhadap kepemimpinan, ya. Syahwatnya terhadap dunia yang lainnya itu memabukkan dia, ya. Itu lebih berbahaya daripada mabuk karena minuman, ya. Mabuk karena khamr, ya. Baik. Maka orang yang seperti ini sangat memprihatinkan hakikatnya, ya. Fa innahu yufiku sahibuhu wa yashu. Wa sakrul hawa wa hubbud dunya la yashu sahibuhu illa idza kana sahibuhu fi askaril amwat. Mabuk karena khamr itu beberapa jam sadar dia, ya. Ingat lagi, kembali lagi akalnya, kembali lagi pikirannya sehat, ya. Sedangkan mabuk syahwat ini tadi, syahwat dunia itu pengen kepemimpinan, ya. Pengen dunia, cinta dunia itu mabuknya tidak akan siuman orangnya, tidak akan pernah sadar orangnya, ya. Ketika dia terus menerus dalam keadaan tersebut, dia senantiasa mabuk, ya. Nah, kapan dia sadar? Ketika sudah ajal di depan mata dia, ya. Sudah nyawa di kerongkongannya baru sadar, ya. Baru tersadarkan dirinya, ya. Apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan, ya. Apa yang dia usahakan mati-matian, itu ternyata tidak ada manfaatnya untuk dia, tidak bermanfaat untuk kebaikan dia sama sekali, ya. Nah, ketika itu baru dia sadar, dan sudah tidak bermanfaat penyesalan, sudah tidak berguna penyesalan lagi. Qala fal ma'isatu tanqu lazimatun liman a'rada an dzikrillahi alladzi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fi dunyahu wa fil barzakhi wa yaumi ma'atihi. Maka kehidupan yang sempit itu mesti lazim pada orang yang berpaling dari zikir Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti, ya. Baik, maka ini perkara yang sangat mengerikan pada seorang hamba, ya. Hidupnya sempit apapun keadaan dia. Berapapun hartanya, tapi hatinya sempit, ya. Wala takirul ain wala yahdaul qalb wala tatmainun nafsu illa biilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqa. Karena seorang hamba itu, ya, manusia, ya, siapapun dia, ya, apapun kedudukannya, dia tidak akan pernah tentram, tenang, hatinya senang, hatinya menjadi tentram, bahagia hati dia, tentram hatinya, kecuali dengan mengenal Rabb-nya yang dia ibadahi, karena dia adalah zat yang hak. Ya. Baik, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-batil. Ya. Baik, maka tidak akan tentram seorang hamba, kecuali dengan mengenal Rabb-nya. Qala wa kullu ma'budin siwahu batilun faman qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ain wa man lam taqarra ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Karena Allah lah hak, Allah lah zat yang hak, ya. Dan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil, maka barang siapa, ya, siapa saja yang tentram hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tentram dengan segala sesuatu, apapun keadaan dia, apapun kondisi dia, dia akan tentram, ya, kalau dia sudah tentram dengan Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak tentram dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terputus jiwanya dari dunia dalam keadaan menyesal, dalam keadaan penyesalan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, kharaja ahlu dunya minat dunya walam yaduk alat ma fiha. Penduduk dunia, ya, ahlu dunya, orang yang mengejar dunia, itu mati, keluar dari dunia dalam keadaan dia tidak pernah merasakan perkara yang paling lezat di dunia ini, ya. Tidak pernah merasakan. Ahlu dunia, orang yang hidupnya dari pagi, dari bangun sampai bangun lagi, itu ambisinya dunia, mencari dunia, mencari kepemimpinan, ketenaran, mencari harta, mencari wanita, mencari rumah, kendaraan, seterusnya. Itu tidak pernah merasakan perkara yang paling lezat di dunia. Ya. Mati dalam keadaan tidak merasakan nikmatnya dunia. Perkara yang paling nikmat di dunia. Ya. Kemudian ditanya, apa perkara yang paling nikmat di dunia itu? Yaitu ma'rifatullah, mengenal al-haq, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu perkara yang paling lezat di dunia. Ya. Tapi sebagaimana nanti akan disebutkan, di dunia ini ada jannah, ya. Ada jannah di dunia ini. Barang siapa yang tidak merasakan jannah di dunia, dia tidak akan merasakan jannah di akhirat. Ya. Orang tidak merasakan jannah di dunia, dia tidak akan merasakan jannah di akhirat nanti. Ya. Baik, itu ahlu dunia. Sampai mati, tidak pernah merasakan perkara yang paling lezat di dunia. Ya. Baik. Mereka tidak pernah merasakan hidup tentram, tenang, waktu yang sangat indah, menyenangkan, duduk dengan keluarganya, ya, beribadah kepada Rabb-nya, membaca kalam Rabb-nya, itu tidak pernah sama sekali. Ya. Baik. Qala wallahu ta'ala innama ja'alal hayata thayyibata liman amana bihi wa 'amila shalihah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menjadikan kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik, ya. Sudah mencakup apa saja, kebaikan apa saja ada pada ini, ya. Kehidupan yang baik dari sisi manapun, ya. Dari ekonominya, dari tempat tinggalnya, dari keluarganya, dari masyarakatnya, dan seterusnya. Itu Allah jadikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Hanya mereka yang mendapatkan kehidupan yang baik itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Selain mereka, tidak pernah mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Siapapun mereka, ya. Apapun kedudukan mereka, ya. Baik. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar-benar kami akan berikan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik secara mutlak ya, dari segala sisi, dari segala penjuru, baik kehidupan dia. Walanajziyannahum, di dunia Allah berikan kehidupan yang baik, kemudian di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membalas perbuatan-perbuatan baik mereka di dunia dengan balasan yang lebih baik dari amalannya. Amalannya kecil, remeh. Amalannya sedikit. Tetapi ikhlas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan 10 kalinya atau 700 kalinya atau kelipatan-kelipatan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha Kaya, ya. Baik. Ini ayat yang mulia yang mengkhabarkan bahwasannya siapa saja yang menginginkan kehidupan yang baik, maka hendaklah dia beriman dan beramal saleh, ya. Baik, berarti mafhumnya siapa saja yang tidak beriman dan beramal saleh, kehidupannya itu tidak baik. Kehidupannya tidak sedang baik-baik saja, ya. Kehidupannya itu rusak, kehidupannya itu sangat sengsara, ya. Orang tidak beriman dan tidak beramal saleh, siapapun mereka, ya. Qala fadhamina li ahli al-iman wal amali salih al-jazaa'a fid dunya bil hayatit thayyibati. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh balasan kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wabil husna yaumil qiyamah. Kemudian di hari akhirat nanti mereka ini di dunia sudah mendapatkan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang sejahtera. Di akhirat dia mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, kebaikan yang tertinggi. Falahum atyabul hayatain, wahum ahya'un fiddarain. Maka mereka inilah hakikatnya seseorang yang mendapatkan dua kehidupan yang terbaik, ya. Dua kehidupan yang terbaik di alam dunia. Dia mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kemudian di akhirat dia mendapatkan balasan al-jannah. Maka mereka ini orang yang sebenar-benarnya hidup di dua negeri, ya. Di dunia maupun di akhirat, mereka ini hakikatnya orang yang hidup itu, ya. Orang yang hidup itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan yang lainnya, hakikatnya mereka mati, ya. Sakit atau sekarat atau mati, ya. Sedangkan yang hidup dengan sebenarnya adalah orang yang beriman, beramal saleh, ya. Baik. Maka cukup sebenarnya bagi kita satu ayat ini saja, ya. Untuk menjadikan kita benar-benar menjauh dari dosa-dosa, menjauh dari maksiat, dan bersungguh-sungguh mempelajari iman, mempelajari amal saleh dan mengamalkannya, ya. Karena kehidupan yang baik itu tentu menjadi tujuan setiap orang, ya kan? Setiap nyawa, setiap jiwa pengen hidup yang tentram, ya. Maka itu di mana? Pada iman dan amal saleh. Tidak ada pada yang lain, ya. Tidak ada pada yang lainnya. Kehidupan yang baik, kehidupan yang tenteram, hanya ada pada iman dan amal saleh. Qala wa nadhiru hadza qalu ta'ala. Dan ayat yang semisal dengan ini juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 30. Lilladzina sanu fi hadzihi dunya hasanah waladarul akhirati khairu walani'ma darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat ihsan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan hasanah, mendapatkan al-husna. Dan sungguh di hari akhirat nanti dia akan mendapatkan yang lebih baik. Dan al-husna, al-jannah adalah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Negeri kenikmatan, murni, tidak ada kesusahan sama sekali. Negeri yang sebenar-benarnya negeri kenikmatan, al-jannah, itulah sebaik-baik negeri bagi orang yang bertakwa. Qala wa nadhiruha qalu ta'ala. Demikian pula yang semisal dengan ayat itu adalah surat Hud ayat 3. Qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Ini beramal solehlah kalian, ya. Istighfar, taubat, amal soleh, ya. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka yumatikum mataan hasanah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat kepada kalian, nikmat yang baik sampai ajal tertentu, sampai waktu tertentu yang Allah tetapkan untuk kalian tinggal di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap kepada orang keutamaannya sesuai dengan amalan dia. Qala fa fazal muttaqun al musinun bina'imid dunya wal akhirati. Maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan dengan kenikmatan dunia dan dengan kenikmatan akhirat. Qala wa hasalu 'alal hayatit thayyibati fid dharain. Maka mereka inilah yang mendapatkan kehidupan terbaik di dua negeri itu, ya. Mereka itulah hakikatnya orang yang hidup di dua negeri nanti, ya. Di negeri dunia dan negeri akhirat. Sebaliknya orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal saleh, di dunia ini hakikatnya dia mati, ya. Hatinya mati. Demikian pula di akhirat nanti dia hakikatnya mati. Di negeri azab, la yamutu fiha wa la yahya, ya. Tidak hidup dan tidak mati, hanya merasakan azab, menuai azab dari perbuatan tangan mereka. Qala fa inna tiba nafsi wa surural qalbi wa farhahu wa ladzatahu wahdi wa ibtihajahu wa tumaninatahu wa ansirahahu wa nurahu wa sa'atahu wa afiyatahu minas syahwatil muharramati wa subuhatil batilati wa na'imu al haqiqah. Maka sesungguhnya bagusnya hati seorang hamba, gembiranya hati, ya, keriangan hati, kegembiraan dalam hati, ya, lezatnya hati tersebut, ya, tentramnya, lapangnya hati, bersinarnya hati, ya, luasnya hati seseorang, ya, afiahnya hati seorang dari, selamatnya hati seorang dari syahwat yang haram, selamatnya hati seorang dari syubhat yang batil, itulah hakikat kenikmatan yang sebenarnya, ya. Baik, maka ini kesimpulan yang butuh kita renungkan berkali-kali, ya. Kalian perhatikan, ya. Seorang yang hatinya selamat dari syahwat yang haram, seorang yang hatinya selamat dari syubhat-syubhat yang batil, dia tentram, tenang dengan kebaikan, senang dengan ketaatan, itulah hakikat kenikmatan yang sebenarnya, ya. Baik, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan itu, perhatikan ini, ya. Renungi ucapan beliau ini, ya. Qala la wala nisbata lina'imil badan ilaih. Yang nikmatnya badan seseorang, makan enak, tempat tinggal yang mewah, itu tidak sepadan, tidak sebanding dengan kenikmatan orang yang hatinya seperti tadi, hatinya selamat dari perkara yang haram, dari syubhat yang batil, selamat dari syahwat yang haram. Itu kenikmatan yang luar biasa, tidak sebanding kalau dibandingkan dengan nikmatnya badan seseorang, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, itu hanya kusur, ya, hanya kulit saja, ya, hanya kulit. Nampaknya bagus, tetapi itu tadi hatinya sangat tersiksa dia, ya. Sedangkan ini nikmat yang hakiki, hati orang yang selamat dari perkara-perkara yang haram, ya, hati yang tentram dengan ketaatan. Buktinya, qala faqad kana yaqulu ba'du man dhaqa hadhihi ladzah. Sungguh, orang yang sudah merasakan lezat yang hakiki ini, kenikmatan yang hakiki ini, mereka mengatakan, law alimal muluku wa abna'ul muluki manahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyu. Ya. Kalau seandainya para raja, para sultan, para putra mahkota, anak-anaknya raja, ya, mereka tahu ketentraman, kebaikan, kesenangan yang didapati oleh hati ini, sungguh mereka benar-benar akan memerangi kita, merampas, mau mengambil ketentraman itu dengan pedang-pedang mereka, dengan kekuatan mereka. Ya. Ini orang yang sudah mendapatkan, merasakan nikmatnya, nikmat yang hakiki, ya, dengan hati yang bersih tadi, ya, hati yang selamat, hati yang tenteram itu, ya. Taib, ini kenikmatan yang hakiki. Taib akan dijelaskan lebih jauh lagi tentang hal ini. Ilahuna nasallallahu taufik li jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.